الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kepleset. Oh. Qala Syurahbil Ibnu Sa'din. Qala Syurahbil Ibnu Sa'din rahimahullah. Da'al Hasan Ibnu Aliin banihi wa bani akhi. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah mengumpulkan putra-putranya dan putra saudaranya. Saudaranya adalah Husain. Faqala, kemudian beliau memberikan nasihat, ya bunayya wa bani akhi. Wahai putra-putraku dan putra saudaraku. Dan ini dalil bahasanya secara bahasa Arab, paman bisa disebut sebagai ayah, juga bisa disebut bukan ayah. Karena itulah Hasan mengatakan, ya bunayya wa bani akhi. Innakum sigaru qawmin yushiku an takunu kibara akharina. Atau kaitannya dengan tadi, bahasanya paman bisa disebut ayah dan bukan ayah. Hadis tentang inna abi wa abaka finna. Nabi SAW mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Ada sebagian orang yang dia mentakwil hadis ini dengan mengatakan, yang dimaksud ayahku di situ adalah pamanku, yaitu Abu Lahab. Karena mereka tidak mau menyebut ayah Nabi SAW mati kafir. Namun menerjemahkan ayah dengan paman ini terjemah jauh, dan itu takwil. Sedangkan takwil baru bisa digunakan jika tidak ada makna nas. Karena itu yang lebih tepat ketika menyebut ayah, hukum asalnya adalah ayah kandung. Dan kita tidak alihkan ke makna yang lain kecuali jika ada indikator, ada qarina. Da'al Hasan ibnu Aliin banihi wa bani akhi. Hasan pernah mengundang putra-putranya dan putra saudaranya, dan beliau memanggil, ya bunayya wa bani akhi, wahai putra-putraku dan putra saudaraku. Innakum sigaru qawmin. Saat ini kalian adalah sigaru qawmin, orang-orang yang masih junior, anak-anak masih muda. Yushiku antakunu kibara akharin, dan sebentar lagi kamu akan menjadi para pemimpin bagi yang lain. Apalagi beliau atau mereka ahlul bait, dan ahlul bait sangat dihormati oleh masyarakat. Fata'allamul ilma, karena itulah pelajarinlah ilmu. Faman lam yastati' minkum ayyarwiyahu aw qala yahfadhuhu falyaktubhu walyadhuhu fi baiti. Dan siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk meriwayatkannya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan yahfadhuhu, tidak mampu untuk menghafalnya. Belajarlah ilmu. Dan perintah-perintah beliau untuk belajar ilmu berarti hafalkan apa yang disampaikan oleh para ustaz. Karena belajar di masa silam adalah menghafalkan apa yang didengar. Pelajarilah ilmu dan hafalkan apa yang disampaikan oleh ustaz. Dan siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk menghafalnya, maka hendaknya dia mencatatnya dan dia amankan, waliyadhu fi baiti, dan dia amankan di rumahnya. Dia taruh catatan itu di rumahnya. Artinya dijaga dengan baik. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat terhadap pentingnya ngopeni ilmu, sehingga ilmu itu dijaga, dirawati, bukan disia-siakan. Karena ada banyak orang yang ketika belajar itu kurang open ya. Dan teori belajar ada tiga ya, titen, telaten, open. Niteni, berarti dia harus memperhatikan pembeda antara kanan dan kiri, pembeda antara benar dan salah, rincian-rinciannya. Ditelateni artinya sabar ketika mencarinya. Dan yang ketiga diopeni. Dan ini tidak kalah penting, karena ada sebagian orang yang ketika kajian mau berapapun yang dia tangkap gak jadi bahan pikiran, tidak terlalu dia pedulikan. Sehingga andai setelah kajian dia lupa, dia pun gak merasa kehilangan, tidak merasa ada yang kehilangan, karena bagi dia yang penting hadir. Nah ini akhirnya kajiannya kurang maksimal. Dan kita bisa saksikan mayoritas kaum muslimin ketika mereka mendengarkan khutbah atau mengikuti kajian tidak open terhadap materi. Makanya mau diperhatikan tidak diperhatikan, mau dihafalkan tidak dihafalkan, enggak pernah dia pikirkan. Sehingga mau diisi kajian seberapapun akan menguap begitu saja, akan hilang, tidak membekas, karena memang sengaja tidak diopeni. Sehingga barangkali banyak ilmu yang terbuang sia-sia. Maksud saya terbuang sia-sia ya sampai ke telinga tapi tidak masuk ke dalam batin. Dan kita bisa lihat, andaikan khutbah Jumat itu bisa ditangkap 100% oleh para pendengar dan mereka bisa ngopeni dengan baik, kemudian setelah itu ditulis ya, mungkin jadi buku yang sangat tebal. Ya, bisa Anda bayangkan yang sudah ikut khutbah Jumat puluhan tahun, ada yang 20 tahun Jumatan, ada yang sekian puluh tahun Jumatan, itu kalau semuanya disari gitu, jadi buku. Sama dengan kajian yang kita ikuti, namun lebih banyak ilmu yang tercecer dan hilang, tidak kita openi. Karena itulah mengingat ilmu itu penting, maka para ulama di masa silam mereka selalu berusaha untuk mencatat ilmu. Dan mereka perintahkan falyaktubhu, silakan ditulis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengumpamakan ilmu itu sebagaimana apa? Binatang buruan, sedangkan catatan sebagaimana ikatan. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu suyudun wal kitabu quyuduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu binatang buruan, sedangkan Alkitab, catatan, adalah uyudu, pengikatnya, talinya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, karena itulah ikat erat-erat, kenceng-kenceng suyudaka, binatang buruanmu, bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Dan kita misalnya sudah mendapatkan binatang buruan, terus kita bawa pulang, ternyata di jalan ada yang hilang, kita sedih gak? Sedih, hilang satu demi satu ya, sampai di rumah tinggal satu, dan itu pun setelah ditunggu beberapa hari hilang juga ya. Kita akan merasa sedih, ternyata usaha saya selama ini tidak menghasilkan apapun, binatang buruan saya lepas semuanya. Kemampuan ilmu juga sama, dia kalau tidak diopeni hilang-hilang sedikit demi sedikit, akhirnya hilang semuanya. Dan dalam teori psikologi, kemampuan manusia menangkap materi yang dia terima dalam waktu tertentu hanya 30%. Jadi saya ngomong kurang lebih 45 menit ini, yang ketangkap cuma 15 menit. Sisanya itu yang mabur, menguap kemana entah begitu ya. Dan dari 30% ini, setiap hari hilang 5%. Berarti dalam waktu 1 pekan, 6 hari hilang semuanya. Materi yang kemarin ditanya pekan berikutnya atau pekan ini sudah enggak ada bekasnya sama sekali. Kecuali kalau kemudian kita catat. Makanya mencatat itu penting, karena ini menunjukkan kalau kita adalah orang yang mengakui kelemahan kita. Saya itu orang yang lemah hafalannya, dan kalaupun bisa menghafal ya paling sesaat, besok sudah lupa. Makanya kemudian kita catat. Kemudian di sini ada keterangan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tentang pengalaman beliau bagaimana teori menghafal. Ya. Namun ini sifatnya hanya berbagi pengalaman, dan namanya pengalaman itu beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu tidak semua pengalaman ketika dipraktekan menghasilkan yang sama. sebagaimana para pengusaha itu punya prinsip. Para pengusaha punya prinsip bahwa pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Kowe kok suke pak, kowe tiruan kowe pak, dodolan apa itu? Oh, dodolan cilok jadi suke. Terus ikut-ikutan jualan cilok, malah utangnya oke banyak kayak gitu. Jadi pekerjaan bisa ditiru, tapi hasil belum tentu sama. Karena yang namanya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada misalnya nelayan ikuti di belakangnya, ya. Yang itu nelayan yang sering along, ya. Sering dapat ikan banyak. Akhirnya diikuti di belakangnya, tapi juga sama saja, sana tetap untung along, ya. Dapat ikan banyak, yang ini nggak dapat apa-apa. Ya. Jejak pekerjaan bisa ditiru, teori bisa ditiru, tapi hasil belum tentu sama. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah mengatakan, i'lam anna lil hifdhi sa'atun anna lil hifdhi sa'atin yambaghi liman arada at-tahaffudha ay yura'iyahu. Pahamilah bahasanya dalam menghafal itu ada waktu-waktu istimewa. Selayaknya bagi orang yang ingin banyak menghafal untuk memperhatikan waktu istimewa ini. Walil hifdhi amakin yambaghi lil mutahaffidhi ay yalzamaha. Dan menghafal juga ada tempat-tempat istimewa. Selayaknya bagi orang yang ingin banyak menghafal untuk memperhatikannya. Lebih banyak berada di tempat istimewa ini. Kemudian beliau memberikan rincian waktu yang istimewa untuk menghafal. Fa'ajwatul awqati al-asharu. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur. Ini beliau ya. Kalau kita mungkin beda. Waktu yang paling baik untuk menghafal bukan sahur pak, itu tidur pak gitu. Kalau ngantuk ya enggak bisa mengapa. Summa ba'daha waktu intisafin nahar. Kemudian setelahnya adalah waktu pertengahan siang, di waktu duha. Di waktu duha. Wa ba'daha al-ghadwat dunal asyiyah. Kemudian berikutnya adalah waktu pagi, bukan waktu sore. Waktu pagi setelah subuh. Al-ghudwat itu waktu antara subuh sampai terbit matahari. Al-ghudu wal-asal. Al-ghudu waktu subuh sampai terbit matahari. Dunia bukan waktu asyi. Waktu asyi itu sejak asar sampai terbenam matahari, waktu sore. Wa hifdzul laili aslahu min hifdzin nahar. Menghafal di malam hari itu lebih baik dibandingkan menghafal di siang hari. Karena Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wath'an wa aqwamu qila. Kegiatan di malam hari itu lebih bisa membekas. Ya, lebih bisa membekas. Makanya hifdzul lail aslahu min hifdzi an-nahar. Qila li ba'dihim bima adraktal ilma. Ada orang yang ditanya, bapak itu bisa mendapatkan ilmu itu belajarnya bagaimana? Dan biasanya yang dicari kan teknis belajarnya, karena mau ditiru. Tapi sekali lagi, usaha bisa ditiru, hasil belum tentu sama. Qala, beliau mengatakan bil misbah wal julusi ilal misbah. Saya mendapatkan ilmu karena bil misbah, sering nunggui lampu. Dengan lampu dan sering nunggui lampu. Waqila li akhar, dan ada juga yang ditanya, ulama yang lain yang ditanya, faqala bis safar. Saya itu bisa enak belajar ketika sedang safar. Was sahar, dan ketika bergadang tidak tidur malam hari. Wal bukuri fis sahar, dan ketika belajar di waktu pagi, di waktu sahur. Ini pengalaman-pengalaman mereka yang diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Namun wallahu ta'ala alam, semacam ini misalnya, bagaimana cara belajar yang paling nyaman, ya, terserah masing-masing individu. Karena masing-masing orang punya kondisi nyaman yang berbeda. Pokoknya yang penting tidak di toilet. Kan ada sebagian yang lebih suka belajar di toilet. Subhanallah, baca buku di toilet. Maksudnya buku-buku umum ya. Cari inspirasi di toilet karung rokok ya. Ya, misalnya ada orang, wah saya itu kalau menghafal paling bagus di waktu sore setelah asar, silakan. Atau saya kalau menghafal itu paling nyaman ketika ning dhuwur genteng ya. Tapi ya jangan bahaya kayak gini ya. Dan masing-masing orang punya kondisi yang berbeda-beda. Meskipun kalau misalnya kita tiru-tiru ulama, mereka berusaha menghafal di waktu sahur, atau misalnya banyak menghafal di waktu malam, kita bisa coba. Karena memang betul kalau orang itu sudah terbiasa dengan malam hari, malamnya hidup, maka dia itu lebih menyala di waktu malam. Sementara di waktu pagi tidur. Meskipun seharusnya jangan ya. Ya, konsekuensi mau menyala di waktu malam, paginya harus tetap bertahan. Bukan malah paginya dipakai tidur. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan ajwadu amakinal hifdhi, ajwadu amakinil hifdhi al-ghuraf dunas safal. Wa kullu mawdi'in ba'idin mimma yulhi wa khala al-qalbu fihi mimma yabza'uhu fayushghiluhu aw yaghlibu alayhi fayamna'uhu wa laysa bil mahmudi ay yatahaffadha ar-rajulu bi hadratin nabati wal khadra wa la ala shututil anhari wa la ala qawarihi turuq. Al-Khatib juga mengatakan tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah ghuraf, bukan safal. Safal jamak dari safil. Ghuraf di sini ada definisi al-ghuraf jamak dari ghurfah. Maknanya adalah ulayyah. Ulayyah itu lantai dua ke atas. Artinya tempat yang tidak bersentuhan dengan tanah. Sedangkan safal jamak dari safil, berarti dia lantai bawah. Menurut Al-Baghdadi, yang paling enak itu menghafal kalau sambil petaringan. Apa? Medingkring ning dhuwur ya. Enggak. Ada model menghafal tapi dia senang di atas. Nah, kalau di atas itu menghafalnya enak. Tapi kalau di bawah sumpek. Wa kullu mawdhi'in ba'idin mimma yulhi, dan semua tempat yang jauh dari suasana hiburan, suasana yang melalaikan. Misalnya jauh dari kebisingan suara musik, kebisingan suara manusia, kebisingan suara kendaraan dan seterusnya. Wa khalal qalbu fihi, dan ketika itu hati dalam kondisi mimma yabza'uhu, kosong dari semua yang dia takutkan. Wa yushghiluhu, sehingga jadi bahan pikirannya. Kosong dari masalah, enggak mikir utang, enggak mikir punya masalah dengan tetangga, dengan kawan, tidak sedang tegang dengan orang lain, karena ini bisa ganggu konsentrasi. Au yaghlibu alaihi, atau situasi yang membuat dia enggak bisa konsentrasi, fayamna'uhu, sehingga menghalanginya untuk menghafal. Mikir skripsi rata-tidati, atau khawatir nanti tidak di DO dan seterusnya. Termasuk yang sudah lulus enggak keterima kerja, sehingga membuat dia enggak fokus. Walaysa bil mahmud, dan bukan termasuk tindakan yang terpuji, orang menghafal dengan disertai hidangan nabat, tanam-tanaman. An-nabat itu sayur-sayuran ya. Jadi dia menghafal, di depannya ada bayam, ada kangkung, wal khadrah, dan sayur-sayuran. Atau kalau pakai bahasa lain, bukan termasuk tindakan yang terpuji menghafal sambil ngemil. Ini camilan para ulama, sayuran. Jadi kata beliau, bukan termasuk satu hal yang terpuji kalau ada santri di masa silam, di masa beliau menghafal sambil ngemil khodrawah. sayur-sayuran dan sebagainya. Kalau di zaman kita ya beda lagi ya. Wala ala syututil anhar, juga tidak disarankan untuk menghafal di tepi sungai. Wala ala kawari ituruk, dan atau menghafal di tengah jalan. Nah, ini juga bahaya ya. Kori artinya di tengah, torik di tengah jalan. Jadi masalah tempat juga kembali kepada masing-masing. Ada yang dia menghafal sukanya di musola, di masjid. Tapi prinsipnya begini, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan as-sama sebelum al-basir. Innallaha basirun sami. Salah atau benar? Salah ya. Innallaha sami'un basir. Wa kanallahu basiran sami'a. Ada kayak gitu? Enggak ada. Wa kanallahu sami'an basira. Allah ta'ala mendahulukan as-sama sebelum al-basir. Al-basar. Inna sam'a wal-basara. Karena itulah potensi menghafal dari audio lebih maksimal dibandingkan dari visual. Sehingga ada banyak ulama buta, tapi jarang kita dengar ada ulama tuli. Siapa ulama yang tuli? Kalau ulama buta, banyak sekali. Ulama budek kita gak pernah tahu. Karena kebanyakan sumber informasi itu dari telinga. Makanya audio itu lebih maksimal sebagai media perantara ilmu dibandingkan visual. Karena itulah ketika kita menghafal, pastikan telinga mendengar. Makanya banyak orang yang ketika menghafal itu, dia memilih tempat yang bisa gaung. Misalnya mihrab atau tempat-tempat yang kecil, sehingga ketika dia baca suaranya balik ke telinganya, suaranya balik ke telinganya. Karena kita menghafal lebih maksimal jika memanfaatkan audio. Kemudian yang kedua, visual juga mendukung. Makanya selalu disarankan siapa yang mau menghafal Al-Quran misalnya, jangan gonta-ganti mushaf. Hanya pilih satu jenis mushaf. Jenis mushaf ya, bukan satu mushaf. Satu jenis mushaf. Misalnya antum memilih mushaf terbitan Madinah, dan itu mushaf standar, Quran pojok katanya. Semua ujung dengan ujung dari dulu sampai sekarang cetakannya itu sama, enggak geser-geser. Karena di antara manfaat kenapa tidak boleh gonta-ganti mushaf, mata itu waktu menghafal dia memotret. Karena sering dilihat, akhirnya dia hafal pojokan, dia hafal posisi, dia hafal posisi. Ketika antum ganti dengan mushaf yang lain, bisa menyemerawutkan, nambahi semerawut gitu. Bisa semakin repot ketika kita menghafal. Dan itu sempat terjadi pada saya dulu, ya rahmatullah ya. Dulu saya pernah menghafal dengan menggunakan Quran terjemah, bukan berarti urutan bahwa gitu ya, ayat-ayat urut bahwa. Akhirnya saya ganti pakai mushaf, itu susah untuk murojaah pakai ini, susah. Karena terngiang-ngiang selalu yang itu. Posisi ini pasti di sini. Setelah ini terus ayat ini. Nah, makanya mata itu ketika menghafal dia membantu memotret posisi ayat ya, sehingga ada yang sampai bisa menghafal maju sekian lembar dia tahu ya posisinya, karena visualnya maksimal. Nah, kita mungkin kalau dari sisi visual tidak lebih maksimal dibandingkan mereka yang punya kemampuan visual maksimal, anak-anak kecil yang sudah terbiasa menghafal. Makanya maksimalkan audio. Dan biasanya semakin tua visual menurun, audio masih bisa lebih maksimal. Baik, ini teori ya. Masalah praktek terasa antum semuanya mau dipraktekkan atau tidak. Karena menghafal itu usaha yang berat, bukan sesuatu yang ringan. Kemudian waqala aidan, beliau mengatakan awqatul ju' ahmadu lit tahaffuzi min awqatish shabab. menghafal ketika sedang lapar lebih baik dibandingkan menghafal ketika kenyang. Wa yambaghi lil mutahaffidhi ayatafaqqada min nafsihi halal ju. Karena itulah bagi orang yang menghafal hendaknya dia merasa kehilangan dirinya ketika sedang lapar. Maksudnya apa? Waktu sedang lapar, segera manfaatkan kesempatan itu. Jangan dilepaskan. Ini beruntung yang masih mahasiswa ya. Yang makanya dua kali sehari ya. Sarapan sekaligus makan siang, makan sore sekaligus makan malam. Laparnya lebih banyak. Manfaatkan. Makanya dulu para ulama pernah mengatakan nasta'inu fi hifdzil hadis bi amali. Kami dulu menggunakan cara untuk mudah menghafal hadis dengan mengamalkannya. Kemudian wa nasta'inu fi hifdzihi bisawmi. Dan kami menggunakan cara untuk banyak menghafalnya dengan cara puasa. Sehingga lapar bagi mereka itu kesempatan yang istimewa untuk banyak menghafal. Itu mereka ya. Kalau kita sama atau tidak mungkin bisa dipraktikkan dulu ya. Kalau pas lagi puasa, lagi lapar terus menghafal, nanti ngantuk atau tidak ngantuk. Fa inna ba'dhan nas, karena sebagian mereka orang idza asabahu syiddatul ju'i wat tahabuhi. Coba kita cari. At-tahabu. Enggak ada. Saya tidak menemukan itu. Lam yahfad falyadfa dhalika an nafsi bi syai'il khafifil yasir. Karena ada sebagian orang yang ketika dia mengalami lapar, mengalami sangat lapar, lam yahfad, dia enggak bisa menghafal. Dia enggak bisa menghafal. Karena itulah falyutfi dzalika, hendaknya dia padamkan suasana kelaparan tadi, an nafsi, dari dirinya, bisyai'il khafifil yasir, dengan sesuatu yang ringan. Kalau laparnya sangat lapar ya, maka sehingga membuat dia tidak bisa menghafal, enggak bisa konsentrasi ya, kasih makanan tapi jangan banyak-banyak. Bisyai'il khafifil yasir, dengan sesuatu yang ringan, misalnya kerupuk. Qala Yahya ibnu Yahya rahimahullah sa'ala rajulun Malik ibn Anas, ada orang yang bertanya kepada Imam Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, hal yasluhu li hadzal hifdzi syai'un? Wa ya Abu Abdillah wa Imam Malik, apa ada tips untuk membuat hafalan itu semakin bagus? Hal yasluhu li hadzal hifdzi syai'un? Apakah ada sesuatu li hadzal hifdzi, untuk memperkuat hafalan ini? Apakah ada tips untuk membuat hafalan semakin bagus? Qala, kata beliau, in kana yasluhu lahu syai'un fatarkul ma'asi. Jika ada tips yang bisa membuat hafalan itu semakin bagus, maka tips itu adalah tinggalkan semua maksiat. Dan ini sebab batin. Karena ada sebab zahir, ada sebab batin. Kadang orang menghafal hanya berpangku pada sebab zahir, sementara sebab batinnya, sebab yang non zahir, kadang kurang dia perhatikan. Dan kata Imam Malik, sebab ini yang paling penting. Karena ada sebagian orang yang dia menghafal tapi kurang beradab, tidak memperhatikan kondisi dan suasana serta akhlaknya. Dan saya pernah tinggal bersama orang semacam ini ya, di satu pesantren ya. tapi ini nyebut merek jadinya. Jadi ada perguruan tinggi khusus Al-Quran. Syarat untuk bisa lulus harus hafid. Kalau enggak hafid Quran, enggak bisa lulus. Perguruan tinggi khusus Quran ini di Jakarta. Dan mereka ya tinggal di pesantren gratis. Saya pernah tinggal di situ beberapa hari. Tapi masya Allah ya. Jadi kebiasaan mereka banyak liberal. Anak-anak liberal itu banyak. Karena memang dosen-dosennya juga sebagian besar liberal, tapi hafal Quran. Liberal yang hafal Quran. Ngalai yang ahlus sunnah. Dan mereka itu kan dipisahkan, ada putra, ada putri, tapi jauh putrinya di tempat yang berbeda. Hampir semuanya punya pacar. Dan kalau sudah malam Ahad ya hilang. Karena punya pacar ya. Dan yang namanya tontonan, kemudian ngeband, ya, pokoknya ya, tidak jauh beda dengan mahasiswa UIN. Kurang lebih seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak terjadi. Tapi mereka hafal Quran. Wallahu'alam, mungkin pacaran sambil tadarusan sama pacarnya. Titen-titenan atau gimana, wallahu'alam. Ya, semak-semakan ya. Di semak-semak ya. Waliyadzubillah. Jadi suasana kayak gini tidak didukung dengan akhlaknya, tidak didukung dengan kondisinya. Ada yang lebih sangar lagi ya. Jadi dia deres itu, dia ngulang hafalan itu lama sekali. Dia mungkin satu juz itu ngulang hafalan. Enggak pakai baju, ngerokok. Itu ngerokok, enggak pakai baju. Sarungan gitu. Enggak pakai baju sambil ngerokok. Sangar itu. Dan mungkin ini seperti yang pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Quran itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Cuman di lisan saja. Karena kalau sebatas menghafal dari sisi teks, semua manusia punya kemampuan itu meskipun tingkatannya beda-beda. Sehingga ahli maksiat sekalipun dia bisa. Snok Horgron dengan kalau misalnya kita percayai bahwasanya sejarahnya adalah sejarah yang benar, kafir. Dan dia belajar Islam tujuannya untuk merusak Islam. Tapi dia hafal Quran. Dan ada beberapa orang kafir yang dia hafal Al-Quran, pendeta yang hafal Quran. Tapi la yughni minju, sama sekali tidak memberikan pengaruh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk tujuan sebatas semacam ini. Meskipun menghafal aktivitas yang baik, aktivitas yang bernilai pahala besar. Karena di antara ciri alul ilmi, kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena Allah sebut ayat Al-Quran itu fi suduril ladina bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Namun Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan dalam dada-dada orang berilmu. Berarti ciri khas orang yang berilmu itu punya hafalan Al-Quran. Qala Ali ibn Khashram wa Hashram, sa'altu Waqi'an, saya pernah bertanya kepada Imam Waqi', qultu ya Aba Sufyan, tu'allimu syai'an lil hifdzi. Saya pernah bertanya kepada Waqi', wahai Abu Sufyan, apakah kamu tahu sesuatu yang bisa mendukung hafalan? Ta'lamu syai'an lil hifdzi, bukan tu'allimi. Ta'lamu syai'an lil hifdzi, tahukah anda sesuatu yang bisa mendukung hafalan? Qala araka wafidan, thumma qala tarkul ma'asi aunun 'alal hifdzi. Kemudian kata Waqi' araka wafidan, saya lihat kamu ini bertamu. Wafid artinya tamu ya. Al-wufud itu artinya bertamu. Coba kita lihat kamus. Utusan. Jadi Imam Waqi' mengatakan araka wafidan, anda ini tamu atau anda ini utusan. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan tarkul ma'asi aunun 'alal hifzi, meninggalkan maksiat adalah media yang paling tepat untuk membantu menghafal. Cara yang paling tepat untuk membantu menghafal. Sehingga beliau menekankan kalau ingin hafalannya itu kuat, tinggalkan maksiat. Dan ini diantara kelebihan para ulama ya. Meskipun mereka tidak mengulang-ulang hafalannya, namun hafalannya sangat kuat. Karena mereka orang yang sangat bersih dari maksiat. Qala Waqi' mengatakan rahimahullah, "Idza aradta an tahfadzal haditsa fa'mal bih." Kalau kamu ingin menghafal hadis, amalkan hadis itu. Qala, nah ini bingung lagi nih, gimana aja? Coba gimana bacanya ini? Bas Raj Muhar atau gimana? Wallahu a'lam. Jadi muncul bahasa-bahasa kayak ini itu datangnya dari India, India, Pakistan, Bangladesh, ya, Kazakhstan dan seterusnya. Ada ulama yang pertama kali menulis mustalah hadis Ar-Rom Harmuzi. Ini apa ini bacanya? Wallahu a'lam. Tapi bahasanya bahasa Arab. Namanya bahasa asli mereka, bahasa lokal. Seperti Sibawai, Rohuya, itu bahasa lokal. Bundar, Gundar. Tapi bahasa mereka, lisan mereka, lisan Arab. Innama adraktu ma adraktu minal ilmi bibukurin kabukuril gurab wasabrin kasabril himar wahirsin kahirsil khinzir. Saya bisa mendapatkan ilmu seperti ini karena tiga prinsip. Pertama, saya awali sangat pagi sebagaimana gagak yang keluar di waktu yang paling pagi. Saya bersabar sebagaimana sabarnya keledai, sehingga mau ditunggangi apapun dia jalankan. Seperti itu sabar. Wahirsin, dan saya itu bernafsu sebagaimana bernafsunya babi. Jadi ketika menghafal itu ada suasana merasa kenyang ketika ada hafalan yang bertambah. Sehingga beliau itu bernafsu ketika menghafal sebagaimana rakusnya babi. Wazada fi ukhra, dalam riwayat yang lain beliau menambahkan wa tamallukin ka tamallukil kalbi wa tadarru'in ka tadarru'is sinnur. Tamalluk, mana tamalluk? Tawaddud ilaihi bi kalamin. Bisa bermakna mengunyah atau bisa bermakna mengulang-ulang pembicaraan. Wa tamallukin ka tamallukil kalbi, dan seperti misalnya apa ya, mungkin gonggongnya anjing sebagaimana menggonggong seperti gonggongnya anjing, diulang-ulang terus. Suaranya sama nggak anjing itu? Sama. Anjing itu gonggong berapa kali? Jeguk-guk-guk terus gitu aja ya, nggak berhenti-berhenti. Wa tadarru'in ka tadarru'in sinur. Dan tadarru' merendahkan diri sebagaimana merendahkannya, sebagaimana sikap merendahnya asinur, kucing. Jadi beliau penurut, ya, gampangan, sebagaimana layaknya kucing. Wallahu a'lam. Itu yang kira-kira bisa kita pahami. Yang intinya semua butuh perjuangan, baik dari sisi usaha mendapatkannya, bersabar ketika bertahan dalam kondisi itu, dan termasuk bagaimana mengulangnya. Nah, prinsip seperti ini silakan ditiru, karena terkadang ulama berbagi pengalaman dan pengalaman mereka lebih menunjukkan keberhasilan. Sah-sah saja untuk kita menirunya, meskipun kita tidak anggap ini bagian dari sunnah. Tidak kita anggap ini bagian dari sunnah. Dan di pesantren-pesantren, di antara buku yang hampir tidak pernah ketinggalan adalah Ta'limul Muta'allim. Dan dulu saya juga belajar buku itu. Diajarkan bagaimana adab-adab dalam belajar. Sebelum kita belajar kitab yang lain, sebelum belajar Bulughul Maram, sebelum belajar tafsir, Ta'limul Muta'allim didahulukan. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih penting adalah kemauan, ya. Siapa yang mau, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau cuma didengar teorinya saja, enggak dipraktikkan, ya percuma. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.